disebutkan 9 tahun atau 50 tahun atau sekian tahun, maka yang dimaksud tahun adalah tahun Hijriah. Jadi kalau kita sebutkan 9 tahun, maka 9 tahun Hijriah. Berarti kalau kita konversikan ke penanggalan Masehi ya, maka tentunya lebih muda dari 9 tahun ya, karena 9 tahun Hijriah itu berarti ya 8 tahun sekian untuk kalau di penanggalan Masehi. Maka di sini penulis menyebutkan usia paling minimum bagi seorang wanita untuk memiliki kemungkinan mengeluarkan darah haid adalah usia 9 tahun Hijriah. Kalau dia mengeluarkan darah sebelum lengkap usianya 9 tahun Hijriah, maka darah yang keluar ya darinya itu adalah disebut dam fasad ya. Dam fasad, yakni bukan darah haid. Bukan darah haid. Dia tidak boleh tidak sholat. Dia tetap harus sholat. Dia tetap harus puasa. Kalau kebetulan itu puasa Ramadan, ya. Kalau kebetulan itu adalah bulan Ramadan, dia harus tetap puasa. Akan tetapi, ya, dia harus membersihkan darah yang keluar tersebut, kemudian menahannya dengan sesuatu yang bisa membuat darah tersebut tidak keluar, begitu ya, atau berceceran, begitu ya. Tentunya, alhamdulillah di zaman ini banyak sekali ya kita memiliki teknologi ya untuk menahan darah tersebut keluar ya. Nah, para akhwat mengetahui gitu ya. Jadi ketika darah keluar padahal usia wanita tersebut belum 9 tahun Hijriah, maka darah tersebut adalah darah fasad ya. Istilahnya adalah darah fasad, tidak boleh dia tidak sholat, harus tetap sholat, harus tetap puasa kalau itu bulan Ramadan. Apa dalilnya? Ya, dalilnya mengapa disebutkan di sini usia minimum kemungkinan seorang wanita haid bisa haid itu adalah 9 tahun Hijriah adalah ya perkataan para ulama bahwa ini kembali kepada masalah adah atau masalah urf. Ya, kebanyakan yang ditemukan di sehari-hari itu tidak ada perempuan yang mengeluarkan darah haid itu di bawah umur 9 tahun Hijriah. Kemudian penulis berkata, ya, tapi sebelum lanjut kita ingin menekankan bahwa ini kemungkinan saja, karena bisa jadi seorang perempuan ya baru mengeluarkan darah haid ketika dia berumur 10 tahun Hijriah, 11 tahun Hijriah, 12 tahun Hijriah, atau bahkan ya 35 tahun Hijriah dan seterusnya. Ya, jadi ini hanya kemungkinan dia bisa mengeluarkan darah haid. Jadi dari angka 9 tahun Hijriah kita hanya bisa dengan tegas mengatakan bahwa kalau dia keluar darah sebelum umur 9 tahun Hijriah, khalas, itu bukan darah haid. Kemudian wa aktsaruhu khamsuna sana ya, usia maksimal kemungkinan dia bisa mengeluarkan darah haid adalah ketika 50 tahun Hijriah. Dan ini berarti ketika seorang wanita umurnya sudah lebih dari 50 tahun Hijriah mengeluarkan darah, maka darah tersebut adalah damu fasad, darah fasad. Tidak boleh dia tidak sholat. Tidak boleh dia tidak puasa kalau itu bulan Ramadan. Dia harus tetap sholat dan tetap puasa Ramadan. Tetapi dengan cara ya, tentunya dia bersihkan dulu darahnya, kemudian dia tahan darah tersebut sehingga tidak berceceran begitu ya. Kemudian dia wudu ya, kemudian dia wudu. Insyaallah nanti kita sebutkan hukum yang lebih terperinci tentang hal ini. Maka dalil mengapa usia kemungkinan maksimal seorang wanita itu mengeluarkan darah haid itu adalah 50 tahun Hijriah adalah karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Idza balagatil mar'atu 50 sana kharajat min haddil haid." Ya. Jika seorang perempuan itu mencapai usia 50 tahun yakni Hijriah, maka dia telah keluar dari batasan haid. Ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang baku di mazhab Hambali. Akan tapi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan pendapat Syekhul Islam di mazhab Hambali itu adalah pendapat yang sangat dihargai dan memiliki posisi yang sangat penting. Ya, Syekh Asy-Syu'air hafizahullah taala beliau menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat pendalilannya, ya, selain muktamad di mazhab Hambali, itu adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kebanyakan. Ya, jadi di mazhab Hambali, dalam satu mazhab itu terdiri atas beberapa pendapat, ya. Jadi tidak boleh kita bayangkan kemudian satu mazhab itu hanya berisi satu pendapat untuk setiap masalah. Di satu mazhab bisa jadi ada beberapa pendapat, ada beberapa riwayat. Dan ini tidak hanya di mazhab Hambali, begitu juga di mazhab Syafi'i, begitu juga di mazhab yang lain. Ya, tetapi khususnya di mazhab Hambali adalah mazhab yang paling banyak pendapat-pendapat, perbedaan pendapat di dalam mazhab. Ya. Dan di antara sekian banyak pendapat tersebut, ya, pendapat yang paling kuat pendalilannya dari sisi dalil dan dari sisi kaidah itu, ya, adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu mengapa para ulama, ya, sangat memberikan porsi yang besar, ya, untuk menyebutkan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Maka pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak ada batasan untuk umur paling rendah dan umur paling tinggi. Ya. Tidak ada batasan untuk umur paling minimum dan umur paling maksimum. Ya, mengapa? Karena dalilnya itu hanya berdasarkan pada adah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalil pendapat yang tadi kita sebutkan, mengapa 9 tahun Hijriah, mengapa 50 tahun Hijriah, dalilnya adalah adah, kebiasaan. Maka ini tidak begitu kuat. Ya. Sedangkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Idza balaghatil mar'ah 50 sana kharajat min haddil haid," jika seorang perempuan itu keluar dari atau melebihi usia 50 tahun Hijriah, maka dia keluar dari batasan haid. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau berkata bahwa ini kebanyakan saja, min babil ghalib. Ya, perkataan Aisyah radhiyallahu anha itu bukan tahdid, yakni bukan membatasi 50 tahun Hijriah adalah batas, tidak, akan tapi ini hanya menyebutkan keumuman saja, keumuman wanita. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, ya, kalau kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza." Mereka bertanya tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah adza, kotoran. Dan ini dikaitkan antara haid dengan adza, ini menunjukkan bahwa kalau misalnya darah keluar, ya sudah itu haid. Ya, tidak peduli umurnya 9 tahun Hijriah, di bawah itu atau lebih dari itu. Tidak peduli umurnya 50 tahun Hijriah atau di bawah itu atau di atas itu. Selama ada adza, yakni darah tersebut keluar, maka khalas itu haid. Ya, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkali-kali kita melihat dari awal kitab Thaharah sampai sekarang, beliau sangat berpegang pada kaidah al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Al-hukum yaduru ma'illatihi. Hukum itu disandingkan dengan illahnya, penyebabnya. Kalau penyebabnya ada, maka hukumnya ada. Kalau penyebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Penyebabnya apa di sini? Kapan seseorang wanita bisa disebut haid? Mengeluarkan darah. Kalau penyebabnya tersebut ada, walaupun umurnya kurang dari 9 tahun Hijriah, ataupun umurnya melebihi 50 tahun Hijriah, khalas, hukumnya ada juga. Yani dia haid. Maka ini adalah istidlal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kuat. Ya, bagaimana? Ya, sangat kuat pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka ini yang ana pribadi lebih condong, ya, lebih condong. Kemudian penulis berkata, wal hamil la tahid. Ya, ini yang tadi kita sebutkan, wanita hamil itu tidak haid. Ya, ini kaidahnya. Sehingga ketika seorang wanita hamil dia mengeluarkan darah, maka dipastikan itu bukan darah haid, tetapi itu adalah darah fasad. Itu adalah darah fasad. Maka ketika itu terjadi, ya, maka dia harus, tadi yang telah kita sebutkan, dia cuci, ya, kemudian dia tahan darahnya supaya tidak berceceran, ya. Kemudian ya, kemudian dia berwudu dan sholat untuk berwudu dan kalau dia mau sholat dia berwudu. Dan setiap ya setiap waktu sholat dia ya harus berwudu kalau dia merasakan ada darah yang keluar. Kalau tidak ada darah yang keluar, misalnya ya misalnya seorang wanita hamil ketika zuhur dia ya melihat darah keluar, maka tentunya ini bukan darah haid. Dia tetap harus sholat karena dia sedang hamil. Maka yang harus dilakukan cuci darah tersebut, kemudian tahan, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat zuhur. Kemudian ya bagaimana dengan sholat asarnya? Ketika setelah sholat zuhur dia merasakan atau dia cek ya, Allah alam tidak bisa dirasakan mungkin, tetapi bisa dicek gitu ya. Anda tidak pengalaman tentunya ya. Ketika dia mengecek ada darah keluar, ketika waktu asar ada darah keluar, dia harus wudu lagi walaupun tidak ada pembatal wudu yang dia lakukan antara zuhur dan asar. Dia tidak kentut, dia tidak buang air ya dan seterusnya, dia tidak tidur lelap gitu ya. Maka ketika dia melihat darah keluar lagi, maka dia harus berwudu kembali kemudian dia sholat. Tetapi ketika misalnya dia tidak melihat ada darah yang keluar lagi, maka khalas langsung sholat ya dengan wudu yang sama ketika zuhur tadi. Baik. Kecuali wanita hamil tersebut dua atau perempuan hamil keluar darah. Ya, dan darah tersebut bukan 2 atau 3 hari sebelum melahirkan gitu ya, sebelum waktu yang diprediksi melahirkan, kalau itu darah nifas. Kalau di selain itu maka khalas ini darah haid juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena prinsipnya Syekhul Islam sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya, al-haid itu disandingkan dengan adza, yakni dengan darah. Kalau darah keluar maka penyebabnya ada, untuk itu disebut haid, ya sudah itu haid ya. Baik. Kemudian penulis berkata wa aqalluhu yaumun wa lailah wa aktsaruhu 15 yauman. Periode tersingkat seorang wanita haid itu adalah 1 hari 1 malam. 1 hari satu malam. Dalilnya adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu aqallul haidi yaumun wa lailah. Ya, periode terpendek seorang wanita itu bisa haid adalah 1 hari 1 malam, yakni 24 jam. 1 hari 1 malam, 24 jam. Maka kalau kurang dari itu tidak bisa disebut haid. Sedangkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lagi-lagi, kalau ada penyebabnya, ada hukumnya. Kalau ada illahnya, ada hukumnya. Kalau ada darah yang keluar, khalas. Itu adalah haid. Walaupun dia setengah hari keluarnya, sepertiga hari keluarnya, itu haid. Kemudian, periode maksimal adalah 15 hari. Periode maksimal adalah 15 hari. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akan tapi ini adalah hadis marfu ya, hadis marfu yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin. Ya, perempuan itu adalah seorang yang kurang akalnya dan agamanya. Maka ketika ditanya apa yang dimaksud dengan kurang agamanya, yakni ya, ketika dia haid maka dia tidak sholat. Tamkusu ihdahunna syatra umriha la tusalli. Ya, jadi salah seorang di antara mereka, yakni perempuan, mereka tidak kalau keluar haid, ya kalau keluar darah haid maka dia duduk, yakni tidak sholat selama setengah umurnya. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan setengah umurnya. Maka para ulama kemudian beristimbat setengah umur di sini maksudnya adalah setengah. Ya, karena siklus haid biasanya per bulan, maka setengah dari itu adalah 15 hari. Jadi dari 15 hari ini, dari angka 15 ini disimpulkan bahwa thayyib yang maksimal adalah seorang wanita bisa haid maksimalnya adalah 15 hari. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan di hadis ini, ya, ketika beliau menjelaskan bahwa perempuan itu kurang agamanya, yakni wanita tersebut bisa tidak sholat ya, selama setengah umurnya. Dari situ diistimbat, diambil kesimpulan bahwa 15 hari, setengah dari 1 bulan. Tetapi ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ini pendalilan yang masih kurang kuat. Ya. Beliau lebih memilih kaidah beliau, yaitu ketika ada penyebabnya, maka hukumnya ada. Ketika penyebabnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Sehingga beliau menjelaskan, walaupun lebih dari 15 hari, maka itu tetap haid selama itu ada darah yang keluar. Ya, selama itu ada darah yang keluar. Baik. Tetapi tentunya nanti ada pengecualian. Kalau misalnya perempuan tersebut mengeluarkan darah ya mayoritas waktu, sehingga ini adalah istihadah, darah istihadah. Insyaallah itu nanti kita bahas secara ringkas ya. Kemudian penulis berkata wa ghalibuhu sittun aw sab'un ya, periode haid paling mayoritas dari para wanita adalah 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari. Yani 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, dan ini tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak memilih pendapat, tidak ada pendapat yang berbeda dari beliau ya. Dan juga ini ijma' para ulama, 6 atau 7 hari itu adalah periode haid yang paling umum ya. Baik, maka dalilnya adalah hadis Hamnah bintu Jahshin ya. Intinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk ya 6 hari atau 7 hari dihitung itu sebagai, dianggap itu sebagai haid. Jadi 6, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 atau 7 hari di sini, menyebutkan bahwa menunjukkan bahwa itu adalah kondisi mayoritas haid ya. Hamnah bin Jahshin waktu itu sedang istihadah ya. Baik. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kita ringkas ya, kalau kita ringkas, beliau setiap ada ya al-aqal wal aktsar, beliau tidak memilih pendapat tersebut. Ya, ketika kita katakan usia paling minimum seorang wanita bisa haid 9 tahun Hijriah. Paling minimum, paling maksimum 50 tahun. Haid periode minimumnya 1 hari 1 malam. Periode maksimumnya 15 hari. Maka Ibnu Taimiyah selalu ya memilih pendapat yang tidak memperhitungkan minimum dan maksimum di sini ya. Itu kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau berbicara periode haid rata-rata ya, rata-rata bukan minimum bukan maksimum, tapi periode haid rata-rata yaitu 6 hari atau 7 hari, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat dengan pendapat tersebut. Penulis kemudian berkata wa aqallu tuhri bainal haidatain 13 yawman wa ghalibuhu baqiyatush shahr. Ya, periode suci yang paling minimum antara dua haid adalah 13 hari. Ya, dan periode suci yang paling mayoritas, yakni periode suci yang rata-rata yang dialami oleh para wanita itu adalah baqiyatus syahr, yakni sisa hari dalam sebulan tersebut. Kalau kita ingat tadi ya, periode haid rata-rata atau periode haid dari mayoritas para wanita 6 atau 7 hari, maka sisanya ya 24 atau 23 hari. Maka ini adalah periode suci rata-rata. Periode haid rata-rata 6 atau 7 hari, periode suci rata-rata 24 atau 23 hari. Ya, sedangkan periode paling minimum dari periode suci antara dua haid ya, periode suci antara dua haid minimumnya adalah 13 hari. Sedangkan ya maksimumnya tidak ada batasan. Ya, seorang wanita bisa jadi saat ini haid ya, bulan ini haid, tetapi haid berikutnya 3 tahun lagi begitu ya, atau tidak haid lagi begitu kan. Jadi tidak ada batasan untuk periode suci maksimal di antara dua haid. Dalil dari masalah ini ya, mengapa disebut periode suci terpendek atau periode suci minimum antara dua haid itu adalah 13 hari adalah asar yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa seorang perempuan pada saat itu mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian perempuan ini ditalak oleh suaminya. sehingga ya dia memperhitungkan masa iddah, ya, memperhitungkan masa iddah dengan haid. Dan dia mengklaim sudah 3 kali haid, yakni periode iddahnya sudah selesai. Padahal baru ditalak sebulan yang lalu. Ya, apakah ini mungkin 1 bulan bisa 3 kali haid? Maka Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Syuraih, "Kul fiha." Yakni Syuraih diminta oleh Ali radhiyallahu anhu untuk mengutarakan pendapat beliau bagaimana dengan kasus ini, begitu ya. Jadi lihat, Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ini zahirnya Ali ketika sudah khalifah, ya. Beliau tidak hanya khalifah kan, tapi juga ulama, ya. Ini mengapa periode saat itu, ya, Khulafaur Rasyidin adalah periode emas, ya, tentunya setelah zaman nubuwah, maka zaman Khulafaur Rasyidin adalah generasi terbaik. Mengapa? Karena diantaranya adalah khalifahnya juga merupakan ulama, ya. Jadi masya Allah. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Syuraih, katakan pendapatmu dalam masalah ini. Maka Syuraih berkata, kalau misalnya dia bisa mendatangkan saksi dari keluarganya yang maksudnya bahwa itu memang sudah terjadi, bisa terjadi di keluarganya yang lain bahwa 3 kali haid dalam 1 bulan, maka dia benar, perempuan tersebut itu benar. Kalau tidak, maka dia dusta. Maka intinya adalah, ya, perkataan perempuan tersebut diterima, dan kasusnya adalah, ya, semuanya minimal. Jadi periode haid minimal tadi kita sebutkan 1 hari 1 malam. Maka kasus yang terjadi pada perempuan ini, ya, kalau kita asumsikan ini dari awal bulan, ya, 1 hari pertama dia haid, cuma 1 hari 1 malam. Kemudian 13 hari berikutnya dia suci. 13 hari adalah periode suci terpendek antara 2 haid. Jadi ambil paling minimum 1 hari, kemudian 13 hari. Sudah berapa hari? 14 hari. Sudah 14 hari total. Kemudian hari ke-15 dia haid lagi, tapi cuma 1 hari 1 malam. Ya, berarti sudah berapa hari totalnya? 1 tambah 13 tambah 1, ya, 15 hari. Kemudian, ya, dia suci lagi 13 hari, berarti sudah 28 hari. Kemudian dia haid lagi 1 hari 1 malam, berarti 29 hari. Bisa, mungkin 1 bulan 3 kali haid, ya. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama di mazhab Hambali dalam masalah ini, ya. Periode suci minimum antara 2 haid itu 13 hari. Kalau di Syafi'iyah 15 hari. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau menyebutkan sama la hadd li aqli, ya, tidak ada periode suci terpendek, ya, selama ada darah keluar, khalas itu adalah haid. Ya, lagi-lagi beliau berpegang pada kaidah beliau, ya, yaitu kalau ada penyebabnya maka hukumnya ada, kalau tidak ada penyebabnya maka hukumnya tidak ada. Dan tidak ada batasan untuk maksimum, ya, periode suci maksimum tidak ada batasan. Karena tadi kita sebutkan bisa jadi seorang perempuan baru haid lagi 3 bulan lagi atau 5 bulan lagi atau tahun depan dan seterusnya. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi intinya dhabit atau kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah, ya, tidak ada batasan terkecil dan batasan tertinggi, batasan terbesar dari haid, dari usia wanita yang mungkin haid, dari periode suci tidak ada batasan. Itu kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Dan dalam masalah praktek ini pendapat yang paling mudah, ya, yang lebih mudah daripada tadi. Selama melihat darah maka itu adalah haid. Bahkan ketika wanita hamil, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan halas itu tetap merupakan darah haid. Selama darah tersebut bukan 2 atau 3 hari sebelum diprediksi melahirkan, karena itu adalah darah nifas. Baik. Kemudian penulis berkata wa yahrumu 'alaiha fi'lu salatin wa la taqdiha wa fi'lu shaumin wa taqdih. Haram bagi wanita haid untuk melakukan sholat, menegakkan sholat. Ya. Tidak boleh bagi dia untuk sholat. Dan tidak boleh baginya juga untuk mengqadha sholat. Ya. Dan ini adalah ijma', ya, ijma' para ulama dalam masalah ini. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha adalah landasannya kan isi bunyi zalik fa umaru bi qada'i shaum lan umaru bi qada'i shalah. Ya, kami diperintahkan, ya, kami dulu ya, mengalami hal tersebut yakni haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Maka dari sini kita simpulkan bahwa ketika seorang wanita itu haid ya, dia tidak boleh salat dan bahkan kewajiban salatnya gugur. Kewajiban salatnya gugur, yakni dia tidak boleh salat dan tidak boleh mengqada juga karena kewajibannya gugur. Tetapi kalau puasa, dia tidak boleh melaksanakan puasa tetapi kewajiban puasa tidak gugur. Yakni dia harus mengqada puasanya tersebut. Jadi itu perbedaan antara salat dan puasa ya, tidak boleh dikiaskan karena ada dalil ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, perkataan Aisyah radhiyallahu anha ya, dulu kami begitu maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat ya. Seandainya itu haram maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mengingkari, pasti memerintahkan untuk qada salat juga. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, maka itu menunjukkan bahwa ya tidak boleh untuk mengqada salat. Baik. Kemudian haram juga bagi wanita yang haid untuk wawadhuha fi farji wa yajibu fihi dinarun au nisfuhu. Ya, jima ya dengan wanita haid itu haram ya, kalau jima tersebut adalah di farj, yakni di kemaluannya ya, karena nanti ya, penulis menyebutkan wa tubahul mubasharatu fima duna. Kalau misalnya seorang suami dia ya mendatangi istrinya akan tapi tidak melakukan jima ya, akan tapi dia istimta yakni istimta itu apa istimta yakni mendatangi istrinya tapi tidak jima gitu ya, selain jima maka tidak masalah, itu dibolehkan. Ini perkataan penulis ya. Jadi istimta itu adalah seperti ketika ya seorang suami menggunakan tangan istrinya. Kalau seorang suami menggunakan tangannya sendiri ini tidak boleh, haram ya. Kalau menggunakan tangan sendiri haram, kalau menggunakan tangan istrinya boleh. Nah ini namanya istimta ya, ini namanya istimta, menggunakan tangan istrinya atau menggunakan kaki istrinya selama itu bukan menggunakan farj istrinya, itu yang namanya jima, maka itu boleh ya. Tetapi kalau menggunakan farj istrinya yakni jima maka haram dan harus bayar kafarah. Kafarahnya adalah 1 dinar atau setengahnya ya. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa disuruh ya disuruh memilih ya, tasaddaq bidinar atau nisfi dinar ya, bersedekahlah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas ya. Jadi lumayan mahal walaupun pakai standar sekarang ya. Jadi itu kafarah, dan walaupun seseorang mampu untuk mengeluarkan kafarah ini tetapi kita ingatkan itu hukumnya haram, hukumnya haram. Baik. Tetapi ketika darah sudah berhenti ya, darah haid sudah berhenti tetapi istrinya tersebut belum mandi, maka hukumnya haram untuk berjima dengan istrinya tersebut tetapi tanpa kafarah ya, tetapi tanpa kafarah, yakni darah sudah berhenti tapi belum mandi tetapi ya suaminya sudah mengajak jima di farj, maka ini haram juga tetapi tidak perlu kafarah, tidak wajib kafarah. Kalau mau mengeluarkan 1 dinar atau setengah dinar maka hitungannya sedekah, bukan kafarah, tidak wajib kafarah. Baik. Maka itu adalah apa-apa yang diharamkan untuk wanita haid ya. Nah. Kemudian karena penulis di sini tidak menyebutkan hukum tentang wanita yang mustahadhah ya, istihadhah, maka ana akan menyebutkan sedikit tentang wanita istihadhah ya. Wanita istihadhah ketika dia istihadhah maksudnya adalah darah keluar dan itu ya, melebihi ya, periode haid yang biasanya, atau darah tersebut ya terus menerus keluar dan hanya sedikit saja berhentinya, begitu ya, itu diantara definisi istihadah. Apalagi kalau kita pakai pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tidak ada batasan maksimal 15 hari untuk haid, ya, maka kita harus berpendapat yang namanya istihadah itu adalah ketika darah terus menerus mengalir sampai mendekati bulan berikutnya, begitu ya, sehingga mayoritas waktunya dalam satu bulan tersebut darah keluar terus, ini namanya istihadah. Ini namanya istihadah. Tapi kalau kita mengambil pendapat maksimal haid itu 15 hari, maka ketika dia sudah keluar darah haid lebih dari 15 hari, 16 hari, maka ini sudah istihadah. Ya, jadi perhatikan bedanya. Kalau kita pakai pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka kita harus berpendapat ya istihadah itu adalah ketika darah tersebut terus-menerus mengalir, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil pendapat maksimal 15 hari, maka istihadah itu adalah ketika darah tersebut keluar lebih dari 15 hari. Karena haid tidak mungkin 15 hari. Kalau kita ambil pendapat itu, maka kalau sudah lebih dari 15 hari, ini istihadah. Ya. Apa yang terjadi ketika istihadah? Dan sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, Anda lebih cenderung pada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga kita katakan bahwa istihadah itu adalah ketika mayoritas waktunya ya itu adalah dia mengeluarkan darah, sehingga yang harus dilakukan adalah tanyakan apakah wanita tersebut memiliki adah. Yang dimaksud dengan adah itu adalah kebiasaan darahnya itu ya berapa hari biasanya mengalir keluar dan kapan biasanya mengalir atau keluar. Jadi kebiasaan di sini ada dua aspek, kebiasaan secara periode waktunya 5 hari kah, 6 hari kah, 10 hari kah, gitu ya. Dan juga letaknya dalam bulan tersebut, awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan. Ini kebiasaan, yang namanya kebiasaan atau adat itu harus mencakup keduanya. Kalau tidak memiliki kebiasaan dari salah satu aspek ini, kita katakan wanita ini gak punya kebiasaan. Berarti gak punya kebiasaan secara haidnya. Jadi ketika misalnya wanita tersebut keluar darah haid, ya selalu konsisten di tengah bulan, ya, jadi satu bulan selalu di tanggal-tanggal tengah selama 3 hari misalnya. Maka ini kebiasaannya, darah keluar selama 3 hari saja. Atau perempuan yang lain, keluar darah selalu dalam akhir bulan, ya, selama 8 hari misalnya. Maka ini adahnya, ini adalah adah dia, 8 hari akhir bulan. Ada dua aspek adah. Ya, kalau tidak ada salah satu aspek, kita katakan dia tidak punya adah. Misalnya, bulan sekarang, dia keluar darah 5 hari awal bulan. Bulan berikutnya keluar darah 5 hari tengah bulan. Bulan berikutnya 5 hari awal bulan lagi. Bulan berikutnya 5 hari akhir bulan. Ini berarti dia enggak punya adah. Contoh lain, seorang wanita bulan ini keluar darah 5 hari awal bulan. Bulan berikutnya ya 4 hari awal bulan. Bulan berikutnya 7 hari awal bulan. Selalu awal bulan tapi angkanya berubah-ubah, 5 hari, 4 hari, 7 hari dan seterusnya. Maka kita katakan dia juga enggak punya adah. Maka kita katakan ya, kalau seorang wanita istihadah, kita tanyakan, apakah dia punya adah? Kalau dia punya adah, maka dia menganggap adahnya tersebut adalah haidnya. Sedangkan di luar adahnya tersebut, di luar periode adahnya tersebut, maka dia mustahadah, wanita mustahadah. Ya, jadi kalau misalnya adahnya 5 hari di awal bulan, ya selalu konsisten 5 hari di awal bulan, 5 hari di awal bulan, 5 hari di awal bulan, maka ketika sampai pada suatu bulan, sampai lebih dari 5 hari dia keluar darah terus dan seterusnya ya, maka dia harus menganggap 5 hari tersebut, 5 hari hanya periode haidnya. Ya. Jadi sisanya adalah mustahabah. Sisanya adalah mustahabah. Dan konsekuensi ketika kita katakan dia adalah mustahabah di periode yang lain, di periode sisanya gitu ya, darah tetap keluar tapi ini bukan periode adahnya, berarti dia wanita mustahadah. Apa yang harus dilakukan? Dia tetap sholat ya, dia harus tetap sholat, dia harus tetap puasa kalau itu bulan Ramadan, dan yang harus dilakukan tadi yang telah kita sebutkan ya, dicuci, ditahan darahnya, kemudian wudu, kemudian sholat. Kemudian untuk waktu sholat berikutnya dicek apakah darah keluar atau tidak. Kalau darah keluar harus wudu lagi. Kalau darah tidak keluar boleh untuk langsung sholat, tidak menggunakan wudu sebelumnya. Ini perincian untuk wanita mustahadah. Jadi dhabit pertama, prinsip pertama, wanita mustahadah, tanyakan apakah punya adah. Dan adah dalam dua aspek tadi. Kalau punya, khalas itu haidnya di situ, ya, adahnya. Tetapi ketika misalnya dia tidak punya adah, antara tidak punya periode haid yang teratur setiap bulannya, lama periode haid yang teratur setiap bulannya, atau tidak punya lokasi haid secara teratur setiap bulannya, kadang awal bulan, kadang tengah bulan, kadang akhir bulan, geser-geser terus, ya, geser-geser terus. Maka prinsip yang harus dipegang adalah tabyiz, yaitu membedakan darah. Kalau darah tersebut ya sesuai dengan karakteristik darah haid, maka itulah haid. Kalau darahnya sudah berubah menjadi tidak sesuai dengan karakteristik darah haid, maka itu adalah darah mustahadah. Dan karakteristik darah haid itu ya dari segi warna dia hitam atau mendekati hitam, ya. Kalau darah mustahadah kemerahan, merah gitu ya. Kalau dari baunya, dari segi bau, maka baunya berbeda antara darah haid dengan darah yang bukan haid atau darah mustahadah. Dari segi kekentalan juga berbeda, ya. Dari segi kekentalan juga berbeda. Ya, maka ini diantara perbedaan karakteristik darah haid dan tidak. Jadi kalau dia tidak punya adah, kemudian tiba-tiba istihadah, maka keluar darah terus-menerus gitu ya, maka dia perhatikan kapan dia tamyiz, kapan dia bisa membedakan, kapan darahnya itu berubah karakteristik. Itu maksudnya. Kapan darahnya berubah karakteristiknya. Baik. Sekarang masalahnya, dia enggak punya dia punya adah dan dia punya tamyiz. Dia punya dua-duanya. Dia punya adah, dia punya tamyiz. Tadi kita sebutkan yang didahulukan adalah adah. Jadi mazhab Hambali, di mazhab Syafi'i yang didahulukan adalah tamyiz. Ya, jadi seorang perempuan dia punya adah selalu 5 hari tengah bulan, 5 hari tengah bulan, 5 hari tengah bulan, 5 hari tengah bulan, tiba-tiba istihadah. Dan ketika istihadah, ya, dia juga bisa membedakan darahnya. 5 hari adalah periode adahnya gitu ya. Tapi 4 hari, ya, 4 hari dari 5 hari tersebut, 4 hari pertama darahnya hitam atau kehitaman, kemudian besoknya merah gitu ya. Ah, perubahan berarti, perubahan karakteristik. Jadi dia punya adah dan juga punya tamyiz. Apa yang harus dilakukan? Apa, mana yang harus dipilih? Mazhab Hambali memilih adah didahulukan. Mazhab Syafi'i memilih tamyiz didahulukan. Ya, ini perbedaannya. Tetapi tentunya yang lebih mudah, ya, yang lebih dhabit adalah pendapat ini, kedua pendapat ini sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Dan Anda lebih cenderung kalau misalnya kita tidak bisa memilih pendapat mana yang lebih kuat, maka kembali ke default istilahnya, ya, kembali ke pendapat asal di mazhab. Dan karena Anda belajarnya, ya, kita belajarnya mazhab Hambali, maka kita kembali kepada mazhab Hambali, gitu ya. Baik. Jadi ketika ada adah dan tamyiz, kembali ke adah. Itu pendapat di Hambali. Kemudian ketika tidak ada adah dan tidak ada tamyiz, ya, itu kasus terakhir berarti. Tidak ada adah, tidak ada tamyiz. Apa yang harus dilakukan? Ini wanita ini disebut wanita mutahayyirah. Ya, ini wanita yang bingung, ya, dia enggak punya adah dan enggak punya tamyiz. Disebut juga mutahayyirah karena membingungkan para fuqaha. Karena para fuqaha harus berpikir keras apa yang harus dia lakukan, apa yang harus wanita tersebut lakukan. Dia enggak punya adah dan enggak bisa membedakan darah. Darahnya enggak ada perubahan karakteristik. Ya, enggak ada perubahan. Satu fase dia kehitaman, satu fase berikutnya dia kemerahan. Enggak ada perubahan itu. Yang satunya agak kental, yang satunya encer, gitu. Gak ada perubahan karakteristik. Gak punya adah juga. kadang 5 hari, kadang 2 hari, kadang 1 hari, kadang 4 hari, 7 hari, kadang awal bulan, tengah bulan, ya, akhir bulan, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan bagi wanita ini? Maka dia kembali kepada kondisi wanita di sekitarnya. Wanita di sekitarnya maksudnya ibunya, saudarinya, bibinya, baik bibi dari sisi ayah, bibi dari sisi ibu, gitu ya, ammah, kholah, gitu kan. Maka dia lihat, ya, perempuan-perempuan di keluarganya. Kapan mereka biasanya haid? Ya, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, atau dan berapa hari, begitu ya. Jadi kembali ke kondisi. Kalau tidak juga ada, tidak ada pendapat yang mayoritas, gitu ya. Jadi ibunya berbeda dengan saudarinya, saudarinya berbeda dengan bibinya dan seterusnya. Maka kembali ke periode haid rata-rata. Kapan periode haid rata-rata? Berapa periode haid rata-rata? Tadi kita sebutkan 6 hari atau 7 hari. Dan kapan diambilnya? Dari awal bulan Hijriah. Ya, jadi kalau perempuan di sekitarnya, perempuan di keluarganya, yakni perempuan di keluarganya, enggak juga kita bisa menemukan pola, ya, berapa harinya dan kapannya dalam bulan tersebut, ya, dalam tiap bulannya. Maka ambil 6 hari atau 7 hari dan mulai dari awal bulan, itulah yang dianggap sebagai haidnya. Karena dia keluar darah terus, dia gak punya adat, darahnya pun gak bisa dibedakan. Ya, ya sudah. Dari awal bulan, ambil 6 hari atau 7 hari. Pilih yang mana, 6 atau 7? Nah, ini kembalikan lagi ke perempuan di keluarganya. 6 atau 7 yang lebih dekat kira-kira dengan mereka, itulah yang diambil. Baik. Kemudian penulis berkata, wan nifas. Kita masuk masalah nifas. Wan nifasu lahad dan diakondi. Nifas tidak ada batasan untuk yakni periode minimumnya, ya. Bahkan seseorang perempuan bisa jadi, ini disebutkan oleh para ulama, bisa jadi tidak mengeluarkan darah nifas sama sekali. Wiladah tanpa darah, ya. Lahir tanpa darah. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi makanya disebutkan di sini lahad dari akhli, tidak ada batasan untuk minimum kapan periode nifas tersebut. Dan aktsaru wa aktsaruhu 40 yawman. Periode maksimalnya adalah 40 hari. Jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan, kalau misalnya perempuan tersebut keluar darah lebih dari 40 hari, maka itu bukan darah nifas. Kecuali kalau itu bertepatan dengan periode dia haid. Maka bisa jadi itu nyambung dengan haid, begitu ya. Tetapi di sini ada periode maksimum untuk nifas, yaitu 40 hari. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah, ya, kanatin nufasa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yawman. Perempuan yang nifas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk, yakni tidak sholat, ya, karena nifas itu selama 40 hari. Dan sebagaimana yang bisa antum prediksi, pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tidak ada batasan untuk nifas, karena lagi-lagi al-hukum yaduru ma'illatihi, hukum itu bergantung dengan illahnya. Kalau darah tetap keluar walaupun lebih dari 40 hari, khalas itu nifas, ya, kecuali kalau itu bertepatan dengan haid, maka itu haid. Secara hukum, ya, enggak ada bedanya. Secara hukum, secara umum enggak ada bedanya. Ya, sama-sama enggak boleh sholat, sama-sama enggak boleh puasa, gitu ya. Walaupun ada sedikit perbedaan dalam masalah hukum, yaitu masalah misalnya dalam masalah iddah, ya, tolak dan seterusnya, itu tidak kita bahas sekarang. Baik. Maka na'am itu adalah periode maksimum dari nifas. Wa yathbutu hukmuhu biwat'i ma yatabayyanu fihi khalqu insan. Ini penting. Nifas itu, ya, teranggap nifas kalau misalnya seorang perempuan, ya, dia melahirkan janin yang sudah jelas atau sudah mulai jelas walaupun sedikit, ya, bentuk manusianya. Ya, kalau seorang perempuan misalnya, ya, nauzubillah min dzalik, tentunya, ya, keguguran, begitu ya. Sehingga keluar dan masih belum masih belum berbentuk, ya ada ini kepala, ini tangan, begitu ya, maka darah yang keluar di situ bukan darah nifas, ya bukan darah nifas. Baru kalau misalnya kelihatan bentuknya, walaupun sedikit, maka darah yang keluar ketika ya melahirkan tersebut dan 2 atau 3 hari sebelumnya, tadi kita sebutkan 2 atau 3 hari sebelum waktu yang diprediksi dia akan melahirkan, ya maka itu adalah nifas, ya sehingga kalau masih dalam bentuk alaqah, dalam masih bentuk mudghah, ya alaqah mudghah, masih bentuk gumpalan, maka itu darah yang keluar dia bukan nifas, sehingga apa, wajib dia sholat, tetap wajib bagi dia untuk sholat dan tetap wajib bagi dia untuk puasa. Dan para ulama menyebutkan ya periode atau hari paling cepatnya adalah 41 hari ya. Biasanya 41 hari. Umumnya 3 bulan itu sudah mulai terlihat bentuknya gitu ya. Baik, bentuk dari janin tersebut, bentuk manusia. Baik, wanaqa'u zamanuhu tuhrun wa yukrahu alwat'u fihi. Ya. Penulis menyebutkan bahwa kalau misalnya seorang perempuan darah nifasnya sudah berhenti sebelum 40 hari, maka itu sudah terhitung suci. Itu sudah terhitung suci, akan tetapi masih makruh untuk berjima dengannya sebelum tuntas 40 hari. Masih makruh. Mengapa? Dikhawatirkan darah nifas kembali lagi, begitu ya. Dikhawatirkan darah nifas kembali lagi. Jadi ketika darah nifas masih keluar, haram ya untuk berjima dengan perempuan yang masih mengeluarkan darah nifas tersebut. Ya. Kalau masih nekat jima, maka apakah juga ada kafaro? Naam, ada kafaro. Ya. Naam, ada kafaro juga, 1 dinar atau 1/2 dinar dipilih. Ya. Tetapi ketika darah nifas sudah berhenti dan dia bahkan sudah mandi, ya maka makruh. Ya, jadi rinciannya, kalau darah nifas masih keluar, haram berjima dengan perempuan tersebut. Kalau berjima, maka kafaro 1 dinar atau 1/2 dinar. Kalau darah nifas sudah berhenti, kemudian belum mandi, maka tetap haram untuk darah nifas sudah berhenti, belum mandi, tetap haram untuk jima. Tapi kalaupun nekat, tidak ada kafaro. Dia darah nifas sudah berhenti dan sudah mandi, tetapi belum 40 hari. Ya, maka makruh jima karena dikhawatirkan darah nifas balik lagi. Tetapi kalau sudah lewat dari 40 hari maka tidak makruh lagi. Nah. Kemudian penulis berkata wa huwa, ya ini kalimat terakhir dalam bab ini, wa huwa ka haidin fi ahkamihi ghairu iddatin wa bulugh. Nifas itu sama hukumnya dengan haid kecuali masalah iddah dan masalah bulugh. Ya, sama hukumnya dalam hal ya yang dihalalkan bagi seorang suami untuk istrinya yang sedang haid, dia dihalalkan untuk istinta selain farz, ya dihalalkan bagi suaminya untuk istinta dengan istrinya tersebut di selain farz, dengan tangan istrinya, dengan kaki istrinya, dengan yang lainnya, begitu ya, selama tidak dengan farz. Maka kalau haid begitu, nifas juga begitu, sama dibolehkan. Kemudian juga ya haid dan nifas hukumnya sama dalam masalah yang diharamkan. Jadi seperti sholat tidak boleh bagi wanita haid, puasa tidak boleh bagi wanita haid, jima tidak boleh dengan wanita haid. Maka demikian pula nifas tidak boleh sholat, wanita haid tersebut tidak boleh sholat, wanita tersebut tidak boleh berpuasa, dan wanita tersebut juga tidak boleh ya, jima dengan suaminya. Kemudian juga sama hukumnya haid dan nifas dalam masalah yang diwajibkan. Ya, diwajibkan bagi wanita haid setelah selesai haidnya, maka wajib bagi dia untuk mandi. Demikian pula nifas, ya, wanita nifas ya wajib bagi dia untuk mandi. Dan juga wajib bagi suaminya kalau dia nekat untuk berjima dengan wanita haid, dengan istrinya yang haid dan istrinya yang nifas, wajib bagi suaminya untuk bayar kafarah sama 1 dinar atau 1/2 dinar. Kemudian haid dan nifas juga sama hukumnya dalam masalah ya tidak ada qada salat, tetapi ada qada puasa. Tapi ada qada puasa. Kemudian penulis di sini menyebutkan ghairu iddatin wa bulu. Kecuali masalah iddah. Berbeda hukumnya ada antara haid dan nifas. Haid bisa digunakan untuk menghitung iddah, nifas tidak bisa digunakan untuk menghitung iddah. Ya, demikian pula bulu. Ya, kapan seorang itu, seorang perempuan itu baligh? Ya, kapan baligh? Kapan dia baligh? Dia baligh salah satu tandanya ketika dia haid. Tetapi ya, nifas tidak bisa dijadikan tanda dia baligh, karena dia baligh sebelum nifas, ya, sebelum dia hamil berarti dia sudah baligh. Jadi tanda baligh sudah ada sebelum nifas. Jadi nifas itu bukan tanda baligh, sementara haid adalah tanda baligh. Maka itulah perbedaan antara haid dan nifas. Ada persamaan, banyak persamaannya, persamaan dalam hukum, tetapi ada sedikit perbedaan. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan, ya, ini pembahasan secara ringkas tentang masalah haid dan istihadhah dan nifas. Ya, tentunya masih banyak pembahasan yang jauh lebih terperinci dalam masalah haid, istihadhah dan nifas, tetapi itu dibahas di kitab-kitab yang lebih tebal daripada kitab ini. Hadza wallahu alam. Anda kembalikan kepada moderator Pak Ari. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, begitu jelas dan detail penjelasannya. Ustaz, ini ada 20 pertanyaan di Anda. Masya Allah. Dan rata-rata panjang, bagaimana kalau Anda bacakan secara cepat dan mana yang bisa dijawab ringkas, Ustaz jawab ringkas saja mungkin ya. Karena ini mungkin mereka butuh pendapat dari Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya, ini yang susah. Karena Anda telah sebutkan dari menerapkan kaidah-kaidah dengan yang terjadi sesungguhnya itu susah sekali. Baik. Boleh Anda bacakan Ustaz mulai? Nah. Yang pertama ini dari Kepri. Bentar, Anda urut dulu Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sholatnya anak perempuan yang sudah dapat haid kelas 5 SD umur 10 tahun, namun pemikiran dan perilakunya masih belum dewasa, masih anak-anak sekali. Apakah berdosa ortunya jika sholatnya masih main-main? Nah, tentunya dalam masalah ini, ya, kalau kita bicara dosa, begitu ya, tentunya itu kita tidak mengetahui hal gaib, gitu ya. Kan, tetapi ya, apakah ya, selama ini orang tuanya tersebut sudah berusaha untuk mendidik anaknya atau mengarahkan anaknya atau membimbing anaknya atau tidak, begitu ya. Jadi apakah selama ini sudah dilakukan hal tersebut? Kalau sudah dilakukan, maka kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya itu tidak dilakukan, maka bisa jadi ya orang tuanya mendapatkan dosa dari sisi keteledoran, gitu. Nah, semoga dapat dipahami oleh Ibu yang di Kepri. Berikut dari Ukhti di Palu, Ustaz. Sudah hampir setahun ini anak mengalami siklus haid yang tidak teratur. Kadang 2 pekan, kadang 3 pekan, sampai 1 bulan bersambung tidak berhenti. Setahun kemarin haid anak normal 6-7 hari. Bagaimana anak menyikapi hal ini, Ustaz? Apakah yang anak anggap istihadah dan haid? Ya, manakah yang anak anggap yang haram? Tolong diulangi, Pak. Baik. Tadi siklusnya agak jelas suaranya. Nah. Baik. Anak siklus haidnya tidak teratur. Kadang 2 pekan, kadang 3 pekan, sampai 1 bulan. Bersambung tidak berhenti. Setahun kemarin, haid anak normal, 6-7 hari. Bagaimana anak menyikapi hal ini? Manakah yang anak anggap istihadah dan haid? Apakah anak harus mengkodok sholat wajib anak, Ustaz? Ini dari Palu, Ustaz. Padahal. Ya, insya Allah kalau sudah di periode akhir-akhir ini sudah mulai teratur, maka ya itulah haidnya berarti. Dan yang harus kita pahami adalah bisa jadi haid kita itu berubah-ubah. Awalnya tidak teratur, kemudian teratur. Awalnya tidak punya adah, kemudian tiba-tiba ada adah. Maka dalam masalah ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelumnya memang itu yang ketika 1 bulan enggak berhenti-berhenti, itu berarti tempat istihadhah di situ, ya. Itu istihadhah di situ. Ya, jadi ketika misalnya kita meninggalkan sholat padahal itu kita bisa lihat itu adalah istihadah, maka tentunya harus kalau misalnya ya ada sholat yang ditinggalkan ya karena mengira itu haid, maka kita harus mengqadha ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya 2 minggu, 3 minggu ya, ini mungkin masih memang haidnya seperti itu. Tapi kalau sudah 1 bulan begitu ya, itu ini dipastikan istihadah. Jadi kalau misalnya kita mengira itu haid sehingga kita tidak sholat, padahal dan kita tentunya tidak mengqadha sholatnya, padahal itu istihadah sehingga harusnya kita sholat, maka ini harus diqadha gitu ya sholat. Nah, dikira-kira saja. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini seorang bidan di Depok Ustaz. Bagaimana bila wanita yang mengalami flek di luar dari siklus haid, apakah tetap wajib sholat dengan mandi suci terlebih dahulu atau cukup membersihkan saja lalu berwudu Ustaz? Ya, yang ini harus ya di berapa lama keluarnya ya flek tersebut. Kalau misalnya cuma keluar sebentar, maka ya itu bukan haid. Apalagi ya, apalagi kita sebutkan tadi ya, walaupun kita pakai pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tetap ada, harus ada sedikit periode. Jadi kalau cuma sedikit darah keluar, maka itu teranggap damu fasad. Teranggap damu fasad. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian ini ukhti dari Parepare, Ustaz. Ustadz, Ana didiagnosa PCOS oleh dokter, sehingga Ana jarang haid dan tidak teratur. Terkadang Ana keluar bercak hingga sampai 2 minggu baru lancar haidnya. Terkadang juga langsung haid tanpa bercak terlebih dahulu. Namun terkadang hanya keluar bercak darah tanpa haid juga selanjutnya. Ana biasa meyakini bahwa itu termasuk darah haid dan terkadang juga tidak. Pertanyaan Ana, bagaimana hukumnya jika bercak darah itu terus-menerus keluar sehingga 15 hari dan baru haidnya baru lancar setelahnya? Apakah bisa sholat? Padahal di sisi lain, kita harus sholat setelah lebih dari 15 hari. Bahkan Ana juga melayani suami ketika bercak itu keluar karena kurang yakinnya Ana dengan darah tersebut. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, ini tanya ke Ustaz terdekat atau Ustazah terdekat. Ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dalam menjawabnya. Anda tidak bisa menjawab hanya dengan teks seperti ini. Konsultasi dengan ustazah berarti ya. Mungkin benarnya ustazah terdekat. Nah. Baik, ukhti Pare-Pare. Semoga bisa menerima jawaban Ustaz. Kemudian ini beberapa pertanyaan yang gabung Ustaz. Pertanyaannya, apakah hukum wanita haid itu untuk membaca Quran ataupun dia duduk di majelis kajian? Karena banyak teman-teman Ana yang tidak mau baca Quran dengan alasan haid, Ustaz. Ya, maka memang para ulama telah menjelaskan ya bahwa yang diantara yang tidak boleh dilakukan bagi wanita haid itu adalah ya, seperti duduk di masjid begitu ya, atau kemudian membaca Al-Quran begitu kan. Maka memang ada khilaf, tetapi lebih amannya adalah kita tidak melakukannya. Itu yang lebih aman menurut Ana dalam rangka khilaf ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini dari Depok, Ustadz, bila berhentinya haid di waktu antara zuhur menjelang asar, haruskah mengqadha zuhur sebelum salat asar? Ya, ini juga khilaf di kalangan ulama. Ana lebih cenderung pada qadha. Itu dianggap satu waktu. Ya. Nah, berikutnya Ustadz dari Padang. Bagaimana jika ada wanita yang haid tapi fase sucinya tidak sampai 13 hari? Misalnya, perempuan tersebut haid 5 hari, lalu 7 hari sesudahnya tidak haid. Akan tetapi pada hari ke-13 kembali keluar darah haid. Bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Ya, jadi Ana tadi lebih cenderung pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi tidak ada periode minimum untuk suci. Periode suci minimum tidak ada. Jadi enggak masalah, itu dianggap haid tetap. Baik. Berikutnya dari Rantau Prapat. Ustaz, apa Nana terlambat bergabung? Bagaimana kalau darah nifas keluar lebih dari 40 hari tapi sedikit-sedikit? Terkadang malah satu hari bersih tidak keluar darah tapi besoknya flek lagi. Ya, itu yang ini juga permasalahan yang rumit ya. Jadi darah silih berganti datang. Ana tidak bisa menjawabnya dengan sangat terperinci begitu ya. Tetapi makanya tadi kita sebutkan ya, tadi makruh bagi suaminya untuk berjima dengannya. Jadi ketika ya ada darah kemudian berhenti, ketika berhenti maka ya kita anggap itu tuhur suci, tapi ketika ada darah lagi maka dia jangan sholat lagi. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz dari Belitung izin bertanya, apakah darah haid dilihat juga dari banyak atau sedikitnya? Itu saja, Ustaz. Tergantung kebiasaan orang, wanita berbeda-beda. Ya, wanita berbeda-beda. Nah, tergantung kebiasaannya. Ya. Ustaz, Ana kalau sedang haid, kondisi badan sakit, badan terasa dingin sekali saat menyentuh air. Padahal darahnya sudah bersih. Apakah boleh bertayamum? Nah, di antara penyebab bolehnya kita untuk bertayamum adalah khauful marad, ya, khawatir itu akan membuat kita sakit. Tapi kalau misalnya kita cuma perasaan aja, maka tetap wudu. Tapi kalau misalnya itu membuat kita sakit, pengalaman begitu ya, itu akan membuat kita sakit, maka wallahu alam dibolehkan tayamum. Tetapi ana menekankan di sini lebih berhati-hati ya, lebih dalam rangka kehati-hatian, lebih baik tetap berwudu tetapi ya dipersedikit wudunya gitu ya. Jangan tiga kali mungkin, tapi satu kali basuhan saja misalnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ini agak, Ustaz, kalau sebelum hijrah dulu sering sekali berhubungan saat haid, gimana ya Ustaz? Karena dulu awal-awal nikah suami nggak mau ada libur. Apakah perlu dihitung dan dibayarkan dendanya? Tapi uangnya belum ada Ustaz. Apakah taubat saja boleh? Ya, tentunya kalau misalnya belum mampu maka. Ya semoga tidak masalah, tetapi itu harus diingat-ingat ya. Nanti kalau sudah ada kemampuan maka ditunaikan kafarahnya. Ya. Dan dikira-kira berapa harus kafarahnya, berapa hari atau berapa kali gitu. Nah. Bisa 1 kilogram emas. Satu dinar. Nah. Baik. Kemudian ini ada lagi Ustaz. Setahu saya ada hadis yang menyatakan bahwa tanda bersih haid adalah apabila keluar cairan bening. Tapi apabila saat buang air kecil dan istinja, dilihat ada cairan kuning coklatan. Apakah ini tanda haidnya belum selesai? Ya, ini diantara hal yang anti harus diskusikan dengan ustazah terdekat. Nah. Anak khawatir salah. Nah. Ana bacakan saja Ustaz, karena ini banyak sekali, Ana tidak sempat sebentar sedikit Ustaz, nggak apa-apa ya. Nah, baik. Kemudian dari Bogor, Ustaz, jika sedang keputihan yang terkena celana, apakah harus dilepas atau tetap boleh mempergunakan celana tersebut? Iya, Ana ragu-ragu. Lebih baik dalam rangka kehati-hatian adalah dibersihkan celana tersebut dari hal tersebut dengan cara dibasahi dengan air kemudian diperas ya. Sedikit saja di tempat. Nah, baik Ustaz, ini ada pertanyaan apa peserta kajian yang cukup setia dari Prabu Mulih Aki Hikam dari Tendek Material 2018. Bismillah barakallahu fiik Ustaz. Berapa tahun yang lalu ibu Ana mengalami nifas saat bulan Ramadan. Full satu bulan Ramadan. Kemudian bertanya kepada seorang ustadz mengenai apakah harus qada puasa Ramadan tersebut. Kemudian Ustadz tersebut menjawab tidak perlu, cukup bayar fidyah saja dengan alasan karena ibu ana nanti akan lanjut menyusui. Apakah yang seperti ini diperbolehkan atau tetap harus mengqada? Apakah boleh mengqada puasa Ramadan setelah lewat Ramadan tahun berikutnya? Ya, jadi dalam masalah ini para ulama banyak berbeda pendapat. Ya. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu hamil kemudian atau menyusui begitu ya, bertepatan dengan bulan Ramadan, kasusnya begitu ya, ini harus pelan-pelan karena ada beberapa hukum yang harus dipikirkan dalam satu waktu. Jadi ketika dia nifas maka tidak boleh puasa Ramadan, tetapi apakah harus qada? Ya, maka yang hukum terkait apa tadi, fidyah kemudian qada, itu kalau dia bertepatan dengan bulan Ramadan kemudian dia harus puasa, asalnya dia harus puasa gitu ya. Jadi misalnya perempuan wanita hamil harusnya puasa, tetapi dia sedang hamil, dia dikhawatirkan kalau puasa dia akan sakit, atau dia khawatir dengan janinnya, atau dia khawatir dengan kedua-duanya, harusnya dia puasa. Tetapi kalau ada kekhawatiran, maka kita masuk pada pembahasan apakah ini boleh nggak puasa. Kalau nggak puasa apakah nanti qada atau fidyah dan seterusnya. Ya, demikian pula ibu menyusui, seorang wanita menyusui, harusnya ketika dia bulan Ramadan dia sedang menyusui, harusnya dia puasa. Tetapi kalau ada kekhawatiran, entah kekhawatiran itu dengan dirinya sendiri atau kekhawatiran dengan bayinya yang dia susui atau kekhawatiran dengan kedua-duanya, ya, maka baru kita masuk pada khilaf ulama dalam masalah kalau dia nggak puasa apakah dia harus qada atau fidyah dan seterusnya. Tapi kalau seorang perempuan itu nifas dalam kondisi bulan Ramadan, ya, nifas dalam kondisi bulan Ramadan, maka dia memang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, ya, sehingga dia harus qada. Nah, sehingga dia harus qada bulan di bulan berikutnya. Nah, tapi ketika dia mau qada di bulan berikutnya, masuklah pada pembahasan, ya, wanita menyusui. Ibu ini menyusui, ya, menyusui dan tentunya butuh waktu lama, ya, satu tahun lebih bisa jadi. Dan ini periode dia harus mengqada, nggak boleh sampai Ramadan berikutnya. Maka ini yang harus, ini sama saja dengan hukumnya ketika dia sedang di bulan Ramadan, dia harusnya puasa, tetapi dia nggak bisa karena dia menyusui. Sama seperti ini, dia harusnya qada, tetapi dia nggak bisa karena dia menyusui. Ya, dalam masalah ini. Maka jangan dahulukan nggak bisanya, ya. Tetapi harus tanyakan apakah, yakni bisa atau tidak bisa. Jangan langsung ketika ibu menyusui langsung kemudian, baik, nggak usah puasa atau nggak usah qada langsung bayar fidyah. Tidak demikian. Yang benar adalah langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah masih mampu untuk berpuasa. Tanyakan kepada dokter misalnya atau kepada dirinya sendiri, apakah masih mampu untuk berpuasa? Ya, apakah masih mampu untuk mengqada? Kalau masih mampu, halas, itu yang harus dilakukan. Ya, karena itulah yang harus dilakukan. Jadi jangan langsung, buru-buru langsung ke opsi, ya, yang berikutnya. Fidyah atau qada di tahun berikutnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi puasa dulu. Kalau belum mampu, kalau tidak mampu atau dikhawatirkan dirinya akan sakit, maka dalam masalah ini baru berbicara tentang fidyah. Dan di situ dalam masalah itu banyak pendapat para ulama. Dan yang disebutkan ustaz tersebut memang ada pendapat tersebut. Baik, jazakallahu khairan ustaz. Kelihatannya pertanyaannya sudah habis, tapi ini ada satu mungkin yang tadi terlewat. Apakah boleh wanita haid di dalam masjid ustaz mendengarkan kajian yang tadi? Jadi lebih amannya adalah ya lebih amannya adalah menghindari ya, karena itu yang naam ada pembahasan para ulama dalam masalah itu, tapi anda lebih memilih lebih amannya dihindari dulu sementara. Baik Ustaz, alhamdulillah semua pertanyaan sudah anda bacakan. Mungkin masih ada sedikit penutup atau nasihat dari Ustaz sebelum kita selesaikan kajian, Ustaz Tafadol. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan tentang haid dan nifas, ya, dan juga ini juga mengakhiri pembahasan kita tentang kitab Thahara. Insyaallah berikutnya kita akan bahas tentang kitab As-Shalah. Ya, dan ini berarti kita sudah masuk pada pembahasan maqasid, ya. Karena pembahasan fikih yang paling utama itu adalah pembahasan ibadat, dan ibadat yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah sholat. Maka pembahasan berikutnya adalah masuk tentang sholat. Ya, thaharah sebelumnya, pembahasan kita tentang thaharah sebelumnya ini adalah mukaddimah sebelum kita membahas topik yang penting ini. Maka ya, semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan atau untuk meneruskan istiqomah di menuntut ilmu kita ini. Nah, jazakumullah khairan Ustaz.